بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فرارا منه، وكراهة القدوم عليه. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال لعمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، فرار من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. متفق عليه. والعدوة جانب الوادي. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. هذا الباب، معاشر المستمعين، خصه الإمام النووي رحمه الله لبيان كراهة الخروج من بلد وقع فيه البلاء، أي انتشر فيه الطاعون والوباء، فلا يخرج المرء من البلد الذي فيه الطاعون فرارا منه، لأن الأمر كما ذكر المصنف في الآية الأولى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فطالما أن البلاء وصل إلى البلد والإنسان فيه، لا يخرج من البلد، وخروجه من البلد قد يكون فيه أيضا نقل للوباء إلى بلد آخر، فالأصل أن المرء يبقى في البلد الذي أصابه الوباء ولا يخرج منه فرارا منه، لأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأينما كان أدركته منيته فلا يخرج فرارا منه. وأما إذا كان الوباء في بلد وليس في هذا البلد وإنما هو مقبل عليه، فلا يقدم عليه، كراهة القدوم عليه، عملا بقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا المصنف صدر هذه الترجمة بآيتين، الأولى منهما تتعلق بالشق الأول من الترجمة، وهو كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فرارا منه، والآية الثانية تتعلق بالشق الثاني من الترجمة، هو كراهة القدوم عليه، أي عملا بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس، وهو يتعلق بقصة عمر لما كان معه الأجناد ووصل إلى منطقة يقال لها سرغ، وهي منازل الشام. أخبر بأن الوباء انتشر وقع في الشام، فأخذ يستشير، استشار المهاجرين ثم استشار الأنصار، فاختلفوا، منهم من قال تقدم على ما كنت ماضيا عليه، ومنهم من قال ترجع. ثم استشار مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فاتفقت كلمتهم أن يرجع، وقرر رضي الله عنه الرجوع، قال: إني مصبح على ظهر، يعني في الصباح الباكر سأركب ظهر البعير، ظهر الدابة، راجعا إلى المدينة. هذا معنى قوله: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، يعني استعدوا للرحيل إلى المدينة إذا أصبحنا. فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ يعني تفعل ذلك تفر من قدر الله؟ فقال له عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. ثم أجاب عمر، قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي الأسباب التي نبذلها وهي من قدر الله الذي قدره لنا. ثم ضرب لذلك مثالا، لو كان، قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا فيه عدوتان، يعني جهتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر؟ إذن بذل المرء للسبب هذا من قدر الله، هذا من قدر الله. فجاء في هذه الأثناء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، فلا تقدموا عليه، أي المكان الذي فيه الوباء، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر وانصرف. حمد الله عمر أي على أن الاجتهاد الذي توصل إليه كان مطابقا لهذا الحديث، فهو اجتهد لما لم يجد حديثا، اجتهد واستشار، استشار مشيخة قريش مهاجرة الفتح، وقرر بعد هذه الاستشارة أن يرجع. فبعد ذلك بلغه هذا الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن عوف، فكان فعلهم مطابقا للحديث، فحمد الله أن كان اجتهاده رضي الله عنه كان مطابقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه في هذا الباب. وانظر هنا أيها المستمع الكريم، هذا الحديث لما يحفظه إلا هذا الصحابي الواحد عبد الرحمن بن عوف، فبقية الصحابة وفيهم علية الصحابة ومشيخة قريش مهاجرة الفتح ولم يحفظوا هذا الحديث، وإنما كان من نصيب عبد الرحمن بن عوف أن كان حافظا لهذا الحديث، ولما صارت الحاجة إليه أورده مسندا أو أورده عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وهو بمعنى ما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab tentang dibencinya atau makruhnya keluar dari negeri yang terjadi di dalamnya bala atau epidemi, dengan tujuan untuk lari dari negeri tersebut. Dan karena perasaan benci untuk datang ke negeri tersebut. Bab tentang makruhnya atau dibencinya keluar dari sebuah negeri yang terjadi epidemi di dalamnya karena ingin lari dari negeri tersebut. Dan makruhnya atau dibencinya kita mendatangi negeri tersebut. Setelah mendatangkan atau membawakan bab ini, Imam Nawawi rahimahullah ingin berdalil dengan dua ayat yang menunjukkan bab ini. Ayat yang pertama adalah ayat aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menemui kalian. Walaupun kalian berada di benteng yang kuat. Ayat ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kematian pasti akan menemui kita. Walaupun kita bersembunyi dimanapun kita berada. Walaupun kita bersembunyi di sebuah gedung atau sebuah benteng yang sangat kuat, maka kematian akan menjemput kita. Dengan ayat ini, Imam Nawawi rahimahullah ingin berdalil bahwa tidak boleh kita keluar dari negeri yang tertimpa epidemi atau penyakit yang menyebar, karena dimanapun kita berada, kematian pasti akan menjemput kita. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan ayat yang kedua, yaitu ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Dengan ayat ini, Imam Nawawi rahimahullah ingin berdalil bahwa kita tidak boleh masuk ke negeri yang di dalamnya ada epidemi, karena itu sama saja melemparkan diri kepada kebinasaan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan athar atau kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah keluar ke Syam. Sampai ketika dia sampai ke tempat atau daerah yang namanya Sarq, dia ditemui oleh para pemimpin pasukan, para pemimpin negeri. Di antara mereka ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan para sahabatnya. Mereka semuanya mengabarkan kepada Umar Ibnul Khattab bahwa telah terjadi epidemi di negeri Syam. Ibnu Abbas mengatakan, maka Umar Ibnul Khattab mengatakan kepadaku, kepada Ibnu Abbas, panggillah kaum muhajirin yang pertama-tama, generasi awal kaum muhajirin. Maka aku pun mengundang mereka. Aku pun memanggil mereka untuk menemui Umar Ibn al-Khattab. Kemudian Umar Ibn al-Khattab mengajak mereka untuk bermusyawarah dan mengabarkan kepada mereka bahwa wabak atau epidemi telah terjadi di negeri Syam. Maka mereka pun berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan, wahai Umar, engkau telah keluar untuk suatu tujuan, maka kami tidak melihat, kami tidak ingin engkau kembali dari tujuan tersebut. Sebagian dari mereka mengatakan, wahai Umar, orang-orang sekarang sedang bersamamu. Dan di antara mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak melihat kamu membawa mereka untuk memasuki epidemi ini, untuk masuk ke dalam negeri yang ada epideminya atau ada wabaknya. Maka Umar Ibn Khattab ketika mendengar perselisihan di antara kaum muhajirin dan kaum ansar ini, Umar Ibn Khattab mengatakan, pergilah kalian dariku, tinggalkan aku. Kemudian Umar Ibn Khattab mengatakan kepada Ibn Abbas, memerintahkan kepada Ibn Abbas, panggillah kaum Ansar untuk menemuiku. Maka Ibn Abbas pun mengatakan, maka aku pun memanggil mereka. Kemudian Umar Ibn Khattab mengajak musyawarah kepada mereka. Dan ternyata kaum Ansar pun berbeda pendapat dalam masalah ini, sebagaimana kaum muhajirin berbeda pendapat. Maka Umar Ibn Khattab mengatakan kepada mereka, pergilah kalian dariku. Kemudian Umar Ibn Khattab memerintahkan kepada Ibn Abbas, di kali yang ketiga, panggillah untuk menemuiku siapa yang ada di sini dari pembesar kaum Quraisy yang ada dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Maka aku pun memanggil mereka. Ibn Abbas mengatakan, maka aku pun memanggil mereka. Dan ternyata mereka tidak berbeda pendapat. Mereka semuanya sepakat mengatakan, kami melihat engkau wahai Umar untuk kembali membawa orang-orang. Dan kami melihat kamu tidak membawa mereka ke dalam epidemi ini. Kemudian Umar pun memanggil manusia atau mengiklankan kepada orang-orang, sesungguhnya pada pagi hari ini aku akan meninggalkan kota ini untuk menuju ke Madinah lagi. Maka hendaklah kalian mengambil tindakanku. Maka Abu Ubaidah ketika mendengar perkataan Umar tersebut, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Ubaidah, menjawab, perkataan Abu Ubaidah ini. Umar mengatakan, seandainya yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Karena Umar tidak ingin Abu Ubaidah menyelisih pendapatnya. Umar tidak senang apabila Abu Ubaidah menyelisih pendapatnya karena penghormatan Umar kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kemudian Umar mengatakan, iya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kemudian Umar memberikan qiyas atau alasan. Wahai Abu Ubaidah, tahukah bagaimana pendapatmu apabila kamu mempunyai gembalaan unta? Kemudian unta-unta tersebut turun di sebuah wadi atau lembah yang mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama subur, sedangkan sisi yang kedua kering atau tandus. Bukankah apabila engkau membawa gembalaanmu, gembalaan unta-untamu tersebut ke tempat yang subur, bukankah engkau menggembalakannya dengan takdir Allah? Kemudian, apabila engkau membawa gembalaanmu tersebut ke tempat yang kering, bukankah engkau berarti menggembalakannya dengan takdir Allah yang lain juga? Maka, datanglah setelah perkataan Umar ini, datanglah Abdurrahman ibn Auf, sahabat yang lain, radhiyallahu anhu. Yang asalnya Abdurrahman ibn Auf ini tidak hadir di dalam peristiwa musyawarah tersebut, karena beliau mencari sebagian kebutuhannya. Maka ketika melihat ada peristiwa ini, Abdurrahman ibn Auf mengatakan, saya mempunyai ilmu tentang ini, menyampaikan ilmu tentang masalah yang sedang diperdebatkan. Abdurrahman ibn Auf mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian mendengar ada wabak atau epidemi di sebuah daerah, maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Apabila epidemi tersebut atau wabak tersebut berada di sebuah negeri yang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut untuk lari dari wabak tersebut. Maka ketika mendengar ucapan Abdurrahman ibn Auf ini, Umar mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar pergi dari tempat tersebut untuk kembali ke Madinah. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini merupakan kisah yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa apabila kita mendengar ada epidemi atau wabah penyakit yang ada di suatu negeri, maka kita tidak boleh masuk. Kita tidak boleh masuk ke negeri tersebut. Karena dengan kita masuk ke negeri tersebut, kita berarti menjadikan diri kita terkena penyakit yang ada di negeri tersebut. Namun, apabila kita berada di negeri tersebut, kita tidak boleh keluar untuk lari dari wabah penyakit tersebut. Karena bisa saja kita membawa wabah tersebut ke tempat lain, tempat yang kita tuju. Sehingga kita tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Karena dimanapun kita berada, kematian pasti akan menemui kita. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar ada ta'un di sebuah negeri, maka janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Apabila kalian mendengar ada wabah ta'un menyebar di sebuah negeri, maka janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Apabila wabah ta'un tersebut terjadi di sebuah negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga sama dengan petunjuk dari hadis sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kita mengambil usaha atau berikhtiar itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tindakan kita berikhtiar atau mengambil sebab itu merupakan bentuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Umar Ibn Khattab di dalam kisah yang lalu, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena ijtihadnya sesuai dengan apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya Allah memberikan taufik kepada kita sesuai dengan petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pelajaran yang sangat berharga di sini, bisa jadi seorang sahabat membawakan suatu ilmu atau suatu hadis yang tidak diketahui oleh para pembesar dari kalangan sahabat. Kita tahu di kalangan muhajirin, di kalangan ansar, ada orang-orang yang lebih mulia dari Abdurrahman ibn Auf. Ternyata mereka tidak mengetahui ilmu dari Rasulullah tentang masalah yang khusus ini. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kadang-kadang ada sebuah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lebih mulia dari dirinya. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. قوله رحمه الله باب التغليظ في تحريم السحر، أي ما جاء في نصوص الشرع الكتاب والسنة من عقوبة غليظة ووعيد عظيم لمن تعاطى السحر ولمن كان ساحرا، وأن السحر وتعاطيه كفر بالله. ومن عظائم الذنوب وكبائر الموبقات. والآية التي ساق رحمه الله تعالى دلت على كفر الساحر من وجوه عديدة، منها هذا الوجه الذي في الموضع الذي أورده رحمه الله من الآية، وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبرأ سليمان عليه السلام من السحر بقوله وما كفر سليمان، برأه من السحر الذي نسبته إليه اليهود بقوله وما كفر سليمان، فدل ذلك على أن السحر كفر. وكذلك في قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ففيه أن السحر وتعلمه وتعليمه كفر بالله. كذلك قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله في تمام الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. الحاصل أن هذه الآية بتمامها دلت على كفر الساحر من وجوه عديدة. والحديث الذي ساقه رحمه الله حديث أبي هريرة في اجتناب السبع الموبقات أي المهلكات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذه الكبائر بعد الشرك بالله السحر، فهذا فيه دليل على غلظ تحريمه وأنه من أعظم الموبقات وأكبر الكبائر. Bab yang kedua adalah kerasnya larangan sihir. Kerasnya larangan sihir dan melakukan tindakan sihir. Maksud dari bab ini adalah untuk menerangkan kepada kita nas-nas atau dalil-dalil yang menerangkan tentang hukuman yang berat, dosa yang besar bagi orang-orang yang melakukan praktek sihir, dan bagi orang yang meminta orang lain untuk melakukan sihir. Bahwa sihir dan melakukan tindakan sihir merupakan tindakan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga merupakan dosa yang sangat besar dan termasuk dari 7 dosa besar yang membinasakan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Untuk menerangkan atau menjelaskan bab ini, yaitu bab tentang kerasnya larangan praktek sihir, Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nabi Sulaiman tidak melakukan kekufuran, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang telah melakukan kekufuran. Mereka mengajari manusia ilmu sihir. Mereka mengajari manusia ilmu sihir. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan atau membersihkan Nabi Sulaiman dari kekufuran. Yang bentuk kekufuran tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Sulaiman tidak mengajari manusia ilmu sihir. Ini menunjukkan bahwa sihir merupakan tindakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tindakan sihir, melakukan sihir, merupakan tindakan kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan Nabi Sulaiman dari kekafiran dengan alasan Nabi Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Ayat ini memberikan kepada kita petunjuk bahwa sihir merupakan tindakan kekufuran dari banyak sisi. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa Nabi Sulaiman dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tindakan kekufuran karena Nabi Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Sisi yang kedua yang menunjukkan bahwa sihir merupakan tindakan kekufuran yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tindakan kekufuran tersebut kepada syaitan karena mereka mengajarkan ilmu sihir. Karena mereka mengajarkan ilmu sihir, maka syaitan telah terjatuh di dalam kekufuran sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Ini menunjukkan bahwa sihir merupakan tindakan kekufuran. Sisi yang lain tidak disebutkan oleh Musannif rahimahullah namun masih di dalam ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Kedua malaikat tersebut, Harut dan Marut, tidak mengajarkan sihir tersebut tidak mengajarkan sihir tersebut kecuali mereka berdua mengatakan kepada manusia, sesungguhnya kami adalah cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian melakukan kekufuran. Kami adalah cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian melakukan kekufuran. yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut adalah sebuah sihir. Dan malaikat, dua malaikat tersebut tidak mengajarkan ilmu sihir tersebut kecuali setelah mereka melakukan sebenarnya ini adalah cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian melakukan kekufuran. Ini menunjukkan bahwa sihir merupakan tindakan kekufuran. Masih dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka mengetahui bahwa orang yang membeli sihir tersebut, mereka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan bagian apapun. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan sihir atau belajar ilmu sihir, mereka telah terjatuh ke dalam kekufuran sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Sehingga dari sini kita memahami bahwa ayat Al-Baqarah 102 ini memberikan keterangan kepada kita dari banyak sisi bahwa ilmu sihir merupakan kekufuran. Kemudian Al-Mu'allif Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan kalian. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu semuanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan sihir. Yang kedua adalah sihir. Sihir disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah syirik. Ini menunjukkan bahwa sihir merupakan dosa yang sangat besar. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa dosa setelah kesyirikan adalah sihir yang paling besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ketiga, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat adalah memakan harta riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari peperangan. Yang ketujuh adalah menuduh berzina bagi kaum mukminat yang melindungi dirinya dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala, babun an-nahyu 'an al-musafarah bil-mushaf ila bilad al-kuffar idha khifa wuqu'uhu bi-aydi al-adu. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين فيها النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار تعظيما لكتاب الله وتقديسا له من أن يدنس و يقع بأيدي الأعداء فيعرض للامتهان ونحو ذلك. فجاءت السنة بالنهي عن ذلك. قال نهى رسول الله كما في حديث ابن عمر أن يسافر صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. لكن ذكر المصنف قيدا في هذا النهي قال إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. أما إذا لم يخف من ذلك كان يكون بين المسلمين والكفار عهود ومواثيق أو تكون للمسلمين قوة وشوكة ونحو ذلك فإنه لا يمنع لأن العلة منتفية. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخافة أن يناله العدو. وفي رواية أخرى قال فإني لا آمن فإني لا آمن من أن يناله العدو. فبهذا القيد إذا أمن من أن يناله العدو أو أن يعرض للامتهان والفائدة متحققة بحمله بحيث يقرأه المسلم ويستفيد منه مع المحافظة عليه، فإنه لا حرج في ذلك. وبالله وحده التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Bab yang berikutnya adalah bab tentang larangan melakukan safar dengan membawa mushaf ke negeri kafir, ke negeri orang-orang kafir. Bab tentang larangan membawa mushaf ketika pergi ke negara-negara kafir apabila ditakutkan Al-Quran tersebut jatuh ke tangan musuh. Bab ini menerangkan kepada kita semuanya tentang larangan bagi kita semuanya untuk membawa mushaf apabila kita pergi ke negara-negara kafir. Tujuannya adalah untuk memuliakan Al-Quran, untuk mengagungkan kedudukan Al-Quran, agar Al-Quran tersebut tidak dihinakan oleh orang-orang kafir, agar Al-Quran tersebut tidak direndahkan oleh orang-orang kafir apabila Al-Quran tersebut sampai ke tangan mereka. Dan Imam An-Nawawi mendatangkan hadis yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang melakukan safar dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang safar ke negeri musuh dengan membawa Al-Quran. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jelas, tegas, menunjukkan kepada kita semuanya larangan untuk membawa Al-Quran ke negeri musuh, ke negeri-negeri kafir. Namun, Imam Nawawi rahimahullah, di dalam bab ini, beliau memberikan batasan, yaitu apabila tindakan kita membawa Al-Quran tersebut menjadikan Al-Quran tersebut akan dihinakan atau direndahkan oleh orang-orang kafir. Apabila ada kekhawatiran seperti itu, maka kita tidak boleh membawa Al-Quran ke negeri orang kafir. Apabila tidak ada kekhawatiran tersebut, maka dibolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama, Abdullah ibn Umar juga radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah melarang membawa Al-Quran ke negeri musuh karena ditakutkan Al-Quran tersebut sampai ke tangan musuh. Makhafata an yanalahul adu, karena dikhawatirkan Al-Quran tersebut sampai ke tangan musuh. Di dalam riwayat lain dari Ibnu Umar juga radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiru bil Quran fa innahu la amanu an yanalahu al-adu." Janganlah kalian membawa Al-Quran untuk melakukan safar. Ya, janganlah kalian melakukan safar dengan membawa Al-Quran. Maksudnya adalah safar ke negeri musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, karena sesungguhnya saya tidak yakin atau tidak sesungguhnya saya tidak aman atau tidak yakin atau saya khawatir Quran tersebut akan sampai ke tangan musuh. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa larangan tersebut karena ada batasan. Larangan tersebut mempunyai batasan. Apabila kita khawatir Al-Quran tersebut akan direndahkan oleh musuh-musuh Islam maka kita tidak boleh membawa Al-Quran tersebut ke negeri-negeri kafir. Apabila tidak, tidak ada kekhawatiran tentang itu, misalnya di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir di negeri tersebut ada perjanjian untuk saling menghormati, atau misalnya kaum muslimin mempunyai kekuatan yang sangat besar di negeri tersebut, sehingga orang-orang kafir tidak berani merendahkan Al-Quran, maka jika keadaannya seperti ini, maka dibolehkan. Kita dibolehkan membawa Al-Quran ke negeri kafir. Wallahu ta'ala alam, semua taufik hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan kepada seluruh sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.